إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا Marilah kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita dan meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari-hari yang mulia, pada hari-hari yang agung, yang telah kita lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, demikian pula kaum muslimin. Kita berada pada salah satu atau beberapa hari yang mulia, yang agung setelah hari raya Idul Adha. Yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr wa yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari Idul Adha. Demikian pula hari Al-Qar, di mana jamaah haji mereka tinggal di Mina. Itu adalah hari-hari tasyrik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Nubaisyah Al-Hudzali radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jal." Hari-hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik, adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk menyeru, ba'atha munadiyan fayunadi, untuk menyeru suatu ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikril lillahi azza wa jal." Janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini, hari-hari tasyrik, karena hari-hari tersebut adalah untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jamaah haji yang terkena kewajiban untuk menyembelih hadyu yang beribadah haji dengan tamattu' ataupun qiran. Ketika tidak mendapatkan hewan sembelihan hadyu atau tidak memiliki uang untuk mendapatkannya, maka terkena kewajiban untuk puasa 3 hari di haram ketika dia berhaji, kemudian 7 hari ketika pulang. Maka diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa pada 3 hari tersebut, khusus bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan hadyu. Dalam lafaz yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa salatin. Hari-hari mina adalah hari makan, minum, dan salat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Ingatlah Allah, sebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang dihitung, yang terbatas jumlahnya, yaitu diawali pada pagi hari, hari Arafah, kemudian Yaumun Nahr, kemudian 3 hari Tasyriq. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini menunjukkan disyariatkannya untuk berzikir-zikir muqayyad. Bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi duburi kulli salatin faridatin. Bertakbir setelah salat fardu, dimulai dari hari Arafah tanggal 9 sampai tanggal 13 ba'da subuh sampai dengan ba'dal asr, setelah asar. Yang dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya zikir tersebut dilakukan setelah salam. Sebagian yang lain memandang setelah zikir, beristighfar, Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Kemudian pada hari-hari ini juga atau sebelumnya, berzikir suatu kewajiban bagi orang yang berkurban. Menyebut nama Allah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma, Allahumma inna hadha minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ketika dia menyembelih hewan kurbannya sendiri. Menyebut nama Allah, bismillah, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Kemudian menyebut bahwasanya kurban yang dia persembahkan itu dari Allah, diperuntukkan untuk Allah. Dia meminta kepada Allah agar diterima amal tersebut untuknya dan keluarganya. Di sini mengandung pengakuan bahwasanya nikmat, termasuk dalam hal ini seseorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkorban, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadza minka walaka, ya Allah, ini darimu dan ini untukmu. Mengandung keikhlasan agar seorang yang berkorban itu mengikhlaskan kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Layyananallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Bukanlah daging-daging ataupun darah-darah yang akan menyampaikan kepada Allah, namun yang menyampaikan adalah takwa kalian. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana pula berzikir dianjurkan dan ditekankan ketika makan dan minum agar apa yang dia lakukan bermanfaat dan mengandung berkah. Bismillah. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, aku makan, aku minum. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan dan minum sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus pada hari-hari ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama pada hadis tersebut, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrinillah. Ini mengandung dua perkara yang sangat agung. Ketika disebutkan makan dan minum yang merupakan hajat kebutuhan badan kita. Kita butuh makan, butuh minum sehingga hidup. Maka demikian juga kalbu. Kalbu kita tidak akan bisa hidup. Kalbu kita tidak akan bisa sehat kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah diriku. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengingat kalian. Kalau tidak ada keutamaan zikir kecuali ini, maka sudah cukup. Ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi duduk, berdiri, duduk, berbaring, Allah akan mengingatnya, memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan inayah, pertolongannya, sehingga dia di dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan manfaat dan keberkahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebagaimana kita disyariatkan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala setelah salat, salat wajib dengan zikir muqayyad, maka kita juga tetap disyariatkan untuk berzikir, bertakbir dari tanggal 1 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah, yang dikenal dengan zikir mutlak. Kita kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dari hadis itu juga mengingatkan, hendaklah kita meniatkan ketika makan dan minum tersebut untuk membantu kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makan dan minumnya bukan semata-mata hajat dan kebutuhan badan. Namun makan dan minumnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia niatkan untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebaliknya seseorang makan dan minum hanya sebagai kebiasaan atau bahkan na'udzubillah min dzalik seperti hewan. Seperti orang kafir yang hanya mengenyangkan syahwatnya, melampiaskan hajatnya sebatas itu. Tentu seorang muslim tidak demikian. Seorang muslim meniatkan perkara-perkara yang sifatnya mubah menjadi ibadah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. "La tada'anna an taqula fi kulli duburi salatin." Jangan melupakan di ujung salatmu untuk mengucapkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah diriku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbagus ibadah kepadamu. Doa yang sangat agung, yang sangat kita butuhkan. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berzikir kepadanya. Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.